Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya kepada hambanya, maha pemurahnya Allah, dari maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada hambanya mawasim, Allah jadikan musim, di mana di situ Allah lipat gandakan pahala amal saleh. Allah hapuskan banyak dosa. Baik itu dalam tiap hari, tiap pekan, bahkan tiap tahun. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat lima bainahun idza jtunibatil kaba'ir. Salat lima waktu, satu salat ke salat berikutnya, Jumat hingga Jumat berikutnya, tiap pekan. Ramadan hingga Ramadan berikutnya, pada putaran tiap setahun. Masing-masingnya menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa kabair, dosa besar dijauhi. Maka Allah perbanyak mawasimul khair, musim kebaikan. Sekiranya dengan itu seorang mukmin, mukminah bertambah semangatnya, terpacu untuk semakin banyak mendekatkan dirinya kepada Allah, dan kita walhamdulillah akan menyambut kedatangan bulan mulia, bulan suci, bulan Ramadan, bulan penuh barokah padanya. Mungkin sekitar dua pekan lagi ke depan, karena kita di pertengahan Syaban, maka pantas kiranya untuk kita murojaah, mengulang kembali, mengingat fadilah, keutamaan apa saja yang dijanjikan Allah maupun Rasulnya di bulan Ramadan, atau secara umum tentang keutamaan ibadatus siyam, sehingga dengan itu menambah semangat dan kekuatan kita untuk beribadah. Karena salaf, mereka selalu yurahib, gembira menyambut kedatangan Ramadan, dan mereka saling menyampaikan itu kepada saudaranya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan itu kepada para sahabatnya, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka menyambut Ramadan dan menyampaikan itu kepada saudara-saudaramu adalah sunnah yang diajarkan, dicontohkan Rasulullah SAW. Taib. Secara mutlak, secara umum, tentang keutamaan siam, dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan bahwa Allah berfirman dalam hadis Qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan ibnu Adam untuknya kecuali puasa, itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu perisai yang menghalangi dirimu dari adab. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, maka di hari kamu puasa jangan kamu rofath. Rofath, ungkapan-ungkapan keji, kalimat yang tidak senonoh, enggak layak untuk diucapkan, aib terkait syahwat atau semisalnya. Jangan pula kamu teriak-teriak tanpa ada manfaatnya. Fa in sabbahu ahad aw qatalahu falyakul inni shaim inni shaim. Dan jika kamu diperangi seseorang, katakan aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Baik itu dengan penafsiran kamu katakan itu pada dirimu sendiri, yang kamu katakan pada dirimu untuk mengingatkan kamu supaya kamu tidak terpancing emosi melayani orang itu, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Atau dengan tafsiran itu kamu sampaikan kepadanya, aku sedang puasa, dengan tujuan agar dia tidak melanjutkan permusuhannya menghormati kamu yang sedang puasa. Waladhi nafsu Muhammadin biyadih la khulufu famisaim atyabu indallah min rihil misk. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari minyak misik. Lisaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bifitrih. Saat dia berbuka, dia bangga senang dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Dan saat dia bertemu dengan Rabb-nya, dia pun senang dan bangga dengan puasanya. Hadis di Bukhari dan Muslim. di lafaz Bukhari ada tambahan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Saat dia puasa, kata Allah, dia tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. As-siyamu li wa ana ajzibi, maka puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Wal hasanah bi ashri amsalha, dan satu kebaikan dilipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat. Di lafaz Muslim ila sab'imi'ati dhif, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah lipat gandakan pahala puasa. Dengan itu beda dengan amalan-amalan yang lain, tidak sama. Dan masing-masing rukun dari rukun-rukun Islam yang 5 punya keistimewaan yang itu tidak dimiliki oleh rukun yang lain. Fadlullah, keutamaan yang Allah berikan. Sholat punya keistimewaan sendiri, siam punya keistimewaan sendiri, zakat pun demikian, haji pun demikian. Di Tirmidzi hadis yang serupa ada tambahan wa in jahila ala ahadikum jahil wa huwa shaim falyakul inni shaim inni shaim. Kalau ada orang yang berbuat jahil padamu, maka katakan padanya aku sedang puasa dengan 2 tafsiran yang tadi kita sebutkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk keutamaan siam apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad di Bukhari Muslim, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu sha'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahad ghairuhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Di jannah ada satu pintu yang namanya Rayyan. Masuk dari pintu itu orang-orang yang puasa, yang banyak puasa di yaumul qiyamah kelak. Selain mereka tidak memasuki pintu itu. Begitu mereka telah masuk semua, pintu itu pun ditutup kembali, maka tidak ada yang masuk satupun selain so'imin, orang-orang yang banyak puasanya. Di riwayat Tirmidzi hadis ada tambahan wa man dakhalahu lam yadhma abada, yang masuk melalui pintu Rayyan itu dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Atau di riwayat Ibnu Khuzaimah, man dakhala syarib wa man syariba lam yadhma abada, yang masuk dari Rayyan itu akan minum dari situ, dan yang minum tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Nas'alullah min fadli. Di riwayat Imam Ahmad juga Rasulullah sebutkan asyamu junnah wahisnun hasinun minan nar. Siam itu tameng, perisai, benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Ya layaknya kalau itu di dunia tameng, orang yang perang aman dengan tamengnya. Dia mau dipanah, ditombak, ya dia aman, tameng itu melindungi dia selama dia di balik tameng itu. Atau kalau dia masuk ke dalam benteng zaman dulu, tertutup pintu gerbang besar benteng itu, musuh gak bisa nyentuh, dia aman selama di dalam benteng. Maka siam benteng kokoh, tameng dari azab Allah, dari neraka bagi orangnya. Atau di riwayat Imam Ahmad dan juga Baihaqi, junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Dia tameng yang hamba itu pakai, tameng yang memang dia gunakan. Artinya betul-betul itu mengamankan dia, melindunginya dari azab di yaumul qiyamah kelak. Begitu pula dari fadilah siam dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah katakan ala adulluka ala abwabil khair, mau aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Ini kalau kamu masuk lewat pintu itu, kamu akan dapati banyak kebaikan melalui pintu itu. Qultu bala ya Rasulullah. Maka tentu Mu'ad menjawab, sungguh aku ingin, kabarkan padaku apa itu. Qala as-sawmu junnah was-sadaqah tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Puasa itu perisai bagimu, begitu pula sedekah memadamkan dosamu sebagaimana air memadamkan api. Maka dua itu min abwabil khair, dari pintu gerbang kebaikan, siam wassadaqah. Darinya, dari keduanya, kamu akan peroleh kebaikan yang berlimpah luah, banyak sekali, kalau kamu amalkan keduanya. Dari fadilah siam pula di Musnad Ahmad dan juga Tabrani dari Abdullah bin Umar, Rasulullah katakan as-siyamu wal Qur'an yushaffa'an lil 'abd yaumal qiyamah. Puasa dan Qur'an keduanya dijadikan syafaat bagi orangnya di hari kiamat kelak. Yaqulus siyam, di mana puasa akan datang menghadap Allah Rabbnya. Dan di yaumul qiyamah apa saja terjadi dengan izin Allah. Dia berkata ai rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahwa fasyafi'ni fi. Ya Allah, Rabbku, kata puasa, aku yang menghalangi hamba ini dari makan dan syahwatnya. Ini karena dia puasa. maka izinkan aku, jadikan aku syafaat baginya, melindungi dia dari azab. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu nauma billail fasyafi'ni fi. Quran pun datang menghadap Allah berkata, ya Allah, aku yang menghalangi orang ini tidur di malam harinya karena baca Quran, maka izinkan aku pula jadi syafaat baginya. Qala fayushaffa'an, maka Rasul katakan keduanya pun, siam dan Quran, Allah izinkan, Allah ridhoi untuk menjadi syafaat bagi orangnya. Hadis mengajarkan bacaan Quran di Ramadan lebih afdol di malam hari. Karena itu yang hadis katakan, aku yang menghalangi dia tidur di malamnya. Ya, walaupun Quran bagi untuk kamu baca kapanpun, tapi malam orang sudah tidak sibuk dengan dunia, sudah jauh dari hiruk pikuknya dunia, mungkin juga anak istrinya sudah pada tidur, sehingga kamu betul-betul bisa khusyuk, enggak ada yang ganggu untuk banyak baca Quran di malam hari. Hadis pula mengajarkan kepada kita amalan ibadah yang kamu lakukan tidak akan pernah meninggalkanmu. Di dunia kamu selalu bersamanya. Kamu siam, kamu baca Quran, gitu ya, amalan yang lain, sholat. Maka di kubur pun akan terus bersamamu, menemanimu. Saat orang ditinggal oleh keluarga dekatnya bahkan, amalanmu yang bersamamu di gelapnya kubur. Di hari kiamat bahkan, saat orang pada lari dari saudaranya, dari bapak, ibunya, anaknya, istrinya, amalanmu gak akan ninggalkan kamu, bersamamu. Bahkan dia membela dirimu menghadap Allah, minta untuk dijadikan syafaat bagimu. Amalanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Maka baik-baiklah kamu dalam beramal. Ikhlaskan niat. Seperti salaf katakan, amalan kita ini sedikit. Allah musta'an. Banyak malesnya, diri kita semua sama. Belum malas yang ada dalam jiwa kita, belum lagi kesibukan, yang kerja, yang cari nafkah, yang ngurusi ini, itu, waktu banyak tersita. Seberapa sisa yang ada untuk kita beribadah, sedikit amalan kita, maka yang sedikit itu ikhlaskan, agar betul-betul berguna, berkualitas untuk kita. Demikian mereka wasiatkan kepada kita. Uthman bin Affan radhiyallahu an, saat di mimbar, beliau sampaikan nasihat untuk segenap muslimin. Anfusakum, yakni persiapkan untuk dirimu sendiri amal ibadahmu. In lam tasta'id laha la yasta'iddu laha ghairuka, kata Uthman. Kalau kamu tidak menyiapkan sekarang untuk dirimu, untuk bekal akhiratmu kelak, maka enggak akan ada yang mempersiapkan itu selain dirimu. Siapa terus kalau bukan diri kita sendiri? Kita butuh sangat, dan sangat butuh pahala, amal soleh, ibadah. Tadi, kalau kamu hitung berapa sisa waktu yang ada untuk kita ibadah, dikurangi kerja kita di luar ini, dikurangi malesnya kita, dikurangi tidurnya kita, persiapkan untuk dirimu sendiri. Ketika kamu ibadah, kita ketika ibadah kepada Allah, kan niat dan yang kita inginkan amalan ini berguna bagi kita. Itu yang ada di benak kita kan, untuk dikubur kita, untuk di akhirat kelak, agar memberatkan timbangan kita, amal baik, hasanat, yaumul hisab, sehingga betul-betul kita serius mengamalkannya untuk itu, untuk keperluan kita sendiri. Untuk tujuan itu siapa selain kita yang semangat untuk mengamalkannya? Gak ada. Bahkan orang terdekatmu sekalipun, anakmu, orang tuamu, kakak adikmu, gak akan ada yang sesemangat itu seperti dirimu sendiri. Makanya Uthman ingatkan, dirimu kalau tidak kamu persiapkan sendiri, gak akan ada yang mempersiapkan orang lain untukmu. Sementara kesempatan itu ada di hadapanmu. Disebutkan, ini contoh saja, orang kaya dan punya harta berlebih, diingatkan oleh temannya, antum banyak rezeki dan usia dia sudah 60 lebih, sisihkan sedikit hartamu, bangunlah masjid atau apalah ma'had untuk jariah kamu, kamu ajalmu sudah ya, usia segitu wajar, sehingga kalaupun sewaktu-waktu kamu meninggal ada bekal ngalir ke kamu, jariah. Iya bes, nanti anu ini itu dia tunda-tunda sampai dia meninggal dunia, hartanya jadi warisan anak-anaknya, kembali didatangi anak-anaknya oleh orang ini, abahmu orang baik begini begitu, beliau sekarang sudah gak ada, kamu anak-anaknya berbuat baiklah untuk orang tuamu, keluarkan sedikit miliaran warisan abahmu, sisihkan sedikit, ya Allah bangun masjid ini supaya pahala ngalir ke orang tuamu. Apa jawaban masing-masing? Waduh, anak sendiri butuh, anak ada utang, anak butuh untuk modal, anak ini, anak itu, anak-anak sendiri mau kuliah ini itu. Kamu sendiri gak ngamalkan, bagaimana orang lain akan ngamalkan? Gak ada yang bisa mewakili dirimu kecuali dirimu sendiri dalam ibadah, amal soleh, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, mumpung kesempatan itu ada di depan matamu, ada di hadapanmu, ambil, perbanyak bekal dirimu setelah kematianmu kelak. Begitu pula di Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan likulli syai zakah, wa zakatul jasad as-sawm, wa sawmu nisfus sabr. Segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya jasad ini adalah puasa. Maka puasa itu setengah dari kesabaran, setengah dari kesabaran. Oleh karena banyaknya keutamaan dan fadilah puasa, Abu Umamah radhiyallahu an, sahabat Nabi, saat meminta bimbingan kepada Rasulnya, ya Rasulullah murni bi'amalin, ya Rasulullah ajarkan padaku amalan. Sahabat seperti antum tahu semangat dalam kebaikan, ya, karena mereka pentingkan akhiratnya, selalu mereka ingat bagaimana nasibnya nanti di hadapan Allah. Makanya beliau minta khusus dari Rasulullah amalan yang pahalanya sangat banyak, amalan yang sangat menghapuskan, banyak menghapus dosa-dosa, sangat memberatkan timbangan di yaumul akhir, sangat diridhoi, dicintai Allah, segalanya sudah. Dan minta langsung ke Rasulullah. Maka Rasul katakan padanya, alaika bisawm fa innahu la adlalahu, banyak-banyaklah kamu puasa, karena tidak ada yang sebanding dengannya. Tidak ada amalan soleh apapun yang sebanding dengan puasa itu. Sudah. Kembali Abu Umamah menyampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah murni bi'amal, wahai Rasulullah ajarkan padaku amalan yang tadi pahalanya berlipat ganda banyak, menghapuskan dosa-dosaku, membuat Allah sangat ridho dan cinta, memberatkan timbangan kebaikan. Kembali Rasul katakan, alaika bisawm fa innahu la adlalahu, banyak-banyak kamu puasa, karena enggak ada yang sebanding dengannya. Dua kali. Untuk ketiga kalinya, kembali Abu Umamah menyampaikan hal yang sama, murni bi'amal, ya Rasulullah ajarkan padaku amalan. Amalan apa yang harus aku lakukan supaya banyak pahalaku, gugur dosa-dosaku, dan tadi keutamaannya. Ketiga kalinya pula Rasul katakan, alaika bisawm fa innahu la mithlalahu, banyak-banyaklah kamu puasa, karena enggak ada yang sama dengan puasa itu. Hadis di Nasa'i, di Ibnu Khuzaimah, di Hakim, Abu Umamah radhiyallahu an menyangka dari awal, ya khair, aku akan amalkan puasa itu. Tapi beliau menyangka mungkin ada amalan khusus yang fadilahnya begitu banyak seperti yang beliau inginkan tadi. Makanya kembali beliau tanya ke Rasulullah, puasa ya, aku akan amalkan puasa, tapi aku minta darimu amalan yang istimewa, yang betul-betul begitu besar dan banyak keutamaannya. Tapi Rasul selalu sampaikan padanya, puasa, puasa, puasa. Menandakan gak ada yang sama, gak ada yang sebanding dengan puasa. Kamu ingin seperti itu? Kan itu yang diinginkan Abu Umamah. Sekiranya dapat wasiat khusus dari Rasulullah SAW, bekal amalan yang bakal beliau lakukan, pahalanya begitu banyak, itu yang diinginkan. Menghantarkan kamu ke jannah, menyelamatkan kamu, melindungimu dari neraka, memberatkan timbangan kebaikanmu, menggugurkan dosa-dosamu, dan segala keutamaannya. Dan puasa itulah amalannya. Gak ada yang sebanding. Untuk sebanding seperti puasa itu gak ada, dalam artian tadi. Sama seperti puasa seperti itu gak ada. Rasulullah yang katakan sallallahu alaihi wasallam, la mithla lahu, la adla lahu. Puasa, puasalah, puasalah. Bagaimana dengan cara seperti itu? Bagaimana tidak memberi semangat besar kepada sahabat untuk mereka banyak-banyak berpuasa? Seperti itu penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lafadz Nasa'i juga dengan riwayat sedikit beda, ya Rasulullah murni bi amr yanfa'ni Allahu bihi. Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku, kata Abu Umamah, amalan yang betul-betul bermanfaat bagiku, sangat-sangat-sangat bermanfaat bagiku, berguna untukku, terutama untuk akhiratku kelak. Dan itu yang diharapkan, itu impian setiap mukmin. Dan itu yang Rasul katakan, banyaklah berpuasa, berpuasalah. Gak ada yang sama seperti puasa. Di riwayat Ibnu Hibban, hadis yang sama, lafadznya, dullani ala amalin adkhul bihil jannah. Wahai Rasulullah, ajarkan padaku amalan, dengannya aku masuk surga. Itu tujuan setiap mukmin. Apa yang kamu inginkan selain jannah? Jannah itu harapannya. Diridhoi Allah, dimasukkan ke dalam jannah. Amalan apa yang memasukkan aku ke jannah? Maka itu yang Rasul katakan, puasalah, wahai Abu Umamah. Berpuasalah, banyak-banyaklah puasa. Gak ada yang sama seperti puasa. Maka perawi menyebutkan, setelah Abu Umamah dapat wasiat, jawaban dari Rasulullah ini, tidak pernah di rumah Abu Umamah kalau siang hari gak pernah ngepul asap dapurnya. Ya, istrinya gak masak, ya karena beliaunya puasa. Hampir gak pernah kelihatan asap kalau di siang hari nggak masak, artinya karena beliau puasa. Kecuali kalau sedang ada tamu, beliau jamu, beliau masakan ini itu. Diamalkan oleh Abu Umama, beliau banyak-banyak berpuasa, karena itu yang beliau minta. Dan karena itu jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Bukhari Muslim juga, dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah SAW katakan, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Setiap hamba yang puasa sehari fi sabilillah, Allah jauhkan di hari itu, dengan karena hari itu Allah jauhkan wajah hamba itu dari neraka sejauh 70 musim, yani 70 tahun. 70 tahun perjalanan sejauh apa? 70 tahun. Sejauh itu Allah jauhkan hamba ini wajahnya dari api neraka dengan puasa sehari. Sehari itu, kif dia puasa sebulan 30 hari atau 29 hari, sehari sudah seperti itu keutamaannya. Di Tabrani dari Abu Darda, "Man shoma yawman fi sabilillah ja'alallah bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard." Barang siapa yang puasa di jalan Allah sehari, maka Allah jadikan antara dia dengan neraka parit seperti antara langit dan bumi, memisahkan jarak antara dia dengan neraka, dijauhkan dengan parit yang jaraknya seperti antara langit dan bumi karena puasanya itu sehari, seperti yang Rasulullah sebutkan. Riwayat-riwayat yang semakna dengan itu banyak. Sebagian ulama memahami hadis-hadis ini tentang keutamaan puasa saat berjihad fisabilillah, saat perang, dan dia puasa. Makanya lafadznya tadi fisabilillah, saat dia fisabilillah dalam keadaan perang, sehari dia puasa saat perang itu, itu keutamaannya. Namun sebagian ulama lain berpendapat seperti kata Imam Mundhiri rahimahullah, setiap puasa itu fisabilillah, gak harus perang, gak harus dalam kondisi jihad. Setiap hari kamu puasa maka kamu fisabilillah, karena menjalankan ketaatan kepada Allah. Ala kulli hal, ini atau itu, yang jelas itu keutamaan dari puasa. Begitu pula dari riwayat Baihaqi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, innal lisaim inda fitrihi la da'watun ma turat. Orang yang puasa saat dia berbuka punya doa yang itu tidak akan tertolak, enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lafadz hadis Abu Hurairah di Musnad Ahmad, Tirmidzi dan yang lain, "Tsalatsa la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang tidak akan tertolak doanya. As-sha'im hatta yuftir. Al-hadis. Salah satunya orang yang puasa sampai dia berbuka. Sampai dia berbuka. Perhatikan kalimat sampai. Sampai dia berbuka. Artinya waktu dikabulkannya doa orang yang puasa itu panjang. Mulai dia puasa fajar sampai dia berbuka, doa dia tidak ditolak. Dan itu lafaz yang dikuatkan oleh ulama. Karena kalau lafaz yang satunya saat dia berbuka berarti sempit, artinya waktunya cuma sebentar saat dia berbuka saja, padahal keutamaan dia kan saat puasa itu, saat dia menjalani puasanya, di situ keutamaannya. Seperti hadis-hadis yang lain tadi, saat dia puasa di situ terkabulkannya doa seorang hamba yang berpuasa. Fadhilah, keutamaan bagi yang sedang berpuasa, doanya tidak ditolak, tidak akan tertolak doanya. Kalau itu keutamaan secara umum, siam, ibadatus siam, terkhusus Ramadan, Rasulullah juga sampaikan dalam beberapa hadis, antara lain di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, man qama lailatal qadr imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang salat atau bangun di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap keutamaannya, terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa yang puasa Ramadan karena iman terhadap kewajibannya, mengharap keutamaannya, terampuni pula dosa-dosa dia yang telah lalu. Menghapus dan menggugurkan itu yang kita sebut di awal tadi, musim. Musim kebaikan Allah berikan pada hambanya. Imanan wahtisaban, kata Khattabi, maknanya niat ikhlas karena Allah, dia lakukan ibadah itu, mengimani kalau ini perintah, kalau Ramadan kewajiban yang Allah perintahkan padanya. Karena itu dia amalkan, dia taati, mengharap keutamaan-keutamaannya, pahalanya, fadilahnya, keutamaan yang tersebutkan tentang puasa ini. Sehingga makna imanan wahtisabah, masih kata Khattabi, orangnya tidak boleh jengkel, na'udzubillah, dalam menjalani puasanya, hari-harinya mangkel, gak boleh, dia gak akan mendapat keutamaan itu kalau dia jalani dengan mangkel, jengkel. Ada apa, ada Ramadan ini, gak boleh makan, gak boleh minum, haus, lapar, ini capek. Yang kedua, tidak merasa berat dan tidak merasa terlalu lama atau panjang waktunya. Ya kalau tiap harinya dia merasa lama, oh lama sekali ini sampai maghrib, ini baru jam 10, jam 11, masih berapa jam lagi. Dia jengkel karena itu, gak boleh. Atau kepingin cepat-cepat selesai Ramadannya, kapan Syawal ini supaya cepat riyaya dan selesai sudah puasanya, Ramadannya, gak boleh seperti itu. Itu makna imanan wahtisaban. Justru dia manfaatkan hari-hari mulia Ramadan untuk memperbanyak segala ibadah dan amal solehnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, siam Ramadan menjadi salah satu amal soleh musiman tiap tahun, datang tiap tahun berulang, dan itu yang dinanti-nanti, itu yang diharap oleh setiap mukmin untuk menggugurkan, membersihkan dosa-dosanya, mukaffirat, sehingga dia keluar Ramadan dalam keadaan bersih, suci dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Di hadis Ka'ab ibn Ujrah, Rasulullah SAW mengatakan, "Uhdurul mimbar, bawa mimbar ke sini. Falamartaqa darajah, begitu kami bawakan, beliau ngelangkah, naik satu jenjang, beliau ucapkan, amin." Beliau naik jenjang yang kedua, beliau katakan amin. Begitu beliau naik jenjang ketiga, beliau katakan amin. Tiga kali. Maka begitu turun kami tanya, "Ya Rasulullah, kami dengar tadi sesuatu yang enggak biasa kami dengar darimu. Amin, amin, amin. Apa itu wahai Rasulullah?" Qala inna Jibril alaihissalam aradhali, tadi Jibril datang kepadaku menyampaikan man adraka Ramadan falam yughfar lahu fakultu amin. Orang yang mendapati Ramadan namun tidak terhapus, tidak terampuni dosa-dosanya, maka aku katakan amin. Begitu aku naik jenjang yang kedua, kata Jibril, man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Yang namamu disebut di depannya namun dia tidak mengatakan solawat kepadamu, tidak bersolawat padamu. Maka aku pun kembali mengatakan amin. Begitu beliau naik ke jenjang yang ketiga, Jibril katakan man adraka abawai al-kibar indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dan itu tidak memasukkan dia ke jannah, maka aku katakan amin. Ya, karena seharusnya orang tua peluang bagi si anak untuk berbakti padanya dengan tenaganya, hartanya, perhatiannya, sehingga dia semestinya menjadi sebab dia masuk surga. Tapi kalau tidak dia ambil itu peluang, dia abaikan, dia tinggalkan orang tuanya, dia tidak pedulikan, orang tuanya tidak menjadi sebab dia masuk jannah. Aku katakan amin. Maka hadis mengajarkan kepada kita salah satunya yang terkait masalah kita, Ramadan. Termasuk yang didoakan kejelekan adalah yang mendapati Ramadan namun dia tidak manfaatkan momen itu, terlewat begitu saja, tidak ada persiapan, tidak ada sambutan selama Ramadan. Hari demi harinya selama Ramadan dia samakan seperti hari-hari lain. Kayak dia di Syaban, kayak dia di Rajab, kayak dia di Syawal, kayak dia di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Enggak ada beda. Ya seperti itu dia di hari-hari lain, di Ramadan ya seperti itu. Itu yang celaka. Enggak ada semangat. Enggak ada motivasi, enggak ada dorongan. Hari-hari lain dia bermaksiat, ini itu, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan mata, dengan telinga. Begitu pula selama Ramadan dia tetap seperti itu. Na'udzubillah. Maka yang semestinya itu musim peluang bagi dia terampuni dosa-dosanya, tapi ini hamba malah mendapati Ramadan tapi enggak terampuni dosanya. Amin, kata Rasulullah. Makanya pantas kemudian seorang hamba itu benar-benar mempersiapkan diri dan tahu apa yang harusnya dia perbuat nanti begitu memasuki Ramadan. Dalam hadis Abu Sa'id disebutkan, "Idza kana awwalu lailah min Ramadan futihat abwaabus sama' falam yughlaq minha bab." Di hari pertama mulai Ramadan terbuka pintu-pintu langit, maka tidak satu pun yang tertutup. Semuanya dibuka. Fadilah tersebut Allah berikan kepada mukminin untuk mereka lebih berharap keutamaan yang Allah janjikan baginya. Wa ghuliqat abwaabun niran falam yuftah minha bab, dan ditutup pintu-pintu neraka maka tidak satu pun yang dibuka. Wa sufidat maradatul jin atau sufidatis syayatin, dan dibelenggu para syaitan itu atau marodatul jin, para jin yang marodah itu yang keterlaluan jahatnya, marid, yang over godaannya, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian di hadis Abu Hurairah juga di riwayat Bukhari juga Muslim. Wa yunadi munadin, dirafat Ibnu Khuzaimah, ada tambahan, ada penyeru yang akan berkata, "Ya baghiyal khair aqbil," wahai orang yang ingin berbuat baik, majulah, ini teruskan, semangatlah, lanjutkan kebaikan apapun yang kamu hendak lakukan. Wa ya baghiya syarr aqsir, dan wahai orang yang ingin berbuat kejelekan, niat untuk melakukan kejelekan, maksiat, dia diingatkan, aksir, tahan dirimu, berhenti, jangan kamu lanjutkan. Walillah utaqa minan nar wa dhalika kullu laylah, dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu tiap malam Ramadan. Di setiap malam ada orang-orang yang Allah bebaskan, Allah merdekakan dari api neraka. Makanya baik untuk orang itu selalu doa dan banyak meminta kepada Allah, dijadikan termasuk dari mereka yang dibebaskan dari neraka. Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar, atau kamu bisa ucapkan Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Kalau jamak tinggal kamu ucapkan Allahumma a'tiq riqabana minan nar, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Dan itu di tiap malam. Kita besar berharap, termasuk orang-orang itu yang Allah merdekakan, Allah bebaskan dari api neraka. Nas'alullah min fadli, keutamaan Allah besar. Dibelenggu para syaitan, kata Al-Hulaimi, mungkin maknanya ya selama hari-hari Ramadan dia dibelenggu, tidak berkuasa untuk menggoda dan mengganggu kaum mukminin. Atau bisa jadi pula yang dimaksud dibelenggu dari mencuri pendengaran di langit. Antum tahu, sebagian syaitan berusaha mencuri-curi pendengaran dari langit. Kalau dia dapat satu kata, itu yang kemudian dia turun, dia sampaikan ke para-para walinya dari para dukun dan semisalnya. Itu dibelenggu, tidak mampu melakukan itu selama Ramadan. Itu dikuatkan karena selama Ramadan, atau Ramadan itu Allah katakan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Maka langit dijaga ketat, tidak bisa para syaitan itu berkeliaran dan semaunya ingin mencuri-curi pendengaran. Terkait makna ini Allah sebutkan dalam Shaffat, wa hifdzan min kulli syaitonin marid, dan terjaga langit itu dari setiap syaitan yang melampaui batas jahatnya. Marid, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti tadi, dibelenggu ya benar-benar dibelenggu, diikat. Karena lafaz lain juga sulsilati syayatin, silsilah itu ikatan, layaknya kalau rantai dengan silsilah, gelang demi gelang besi disatukan, nah yang disebut itu silsilah. Al-Muhim, itu maknanya dia dibelenggu, diikat para syaitan dan maradatul jin. Atau sebagian ulama tafsirkan seperti Ibnu Rajab, katakan dia tidak punya kemampuan leluasa mengganggu Bani Adam, mukminin terutama, mukminat, untuk merusak mereka, membisik-bisikkan syahwat, syubhat, Dia enggak punya kekuasaan Allah. Karena mukminin sedang puasa di hari itu. Tidak punya leluasa dia untuk melakukan itu, para syaitan. Tidak seperti di hari-hari yang lain, dia bebas dan leluasa dari makna ini, maknawi. Karena dengan puasa kan banyak berkurang asupan makanan, minuman seorang hamba, sehingga mempersempit ruang syaitan. Kan Rasul katakan, asyaitan yajri ala ibni ajam adam majroddam. Dia ngalir dalam tubuhmu. Pada aliran bersama dengan sirkulasi darah yang ada dalam tubuhmu. Ketika itu penuh makanan, minuman, leluasa setan di dalam jasad manusia. Tapi dengan puasa sempit itu saluran, sehingga dia pun enggak leluasa untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Di hadis Ubadah bin Shamit di Tabrani, Rasulullah katakan, atakum Ramadan syahrul barokah, datang kepada kalian bulan barokah, bulan Ramadan. Disambut oleh Rasulullah bahagia, sukacita, senang. Ya, karena banyak keutamaannya. Yaghsyakumullahu fi fayunazzilur rahmah wa yuhittul khataya wa yastajibu fihi ad-du'a. Allah naungi kalian, Allah turunkan rahmat, Allah gugurkan dosa-dosa, Allah kabulkan doa. Yandurullah ila tanafusikum fi, Allah lihat bagaimana kalian berlomba-lomba di bulan Ramadan itu dalam kebaikan. Bagaimana semangat kalian, Allah lihat. Yubahi bikum malaikatahu, Allah banggakan kalian di hadapan para malaikatnya selama Ramadan ini. Fa'arullaha min anfusikum khaira, maka tunjukkan kepada Allah kebaikan itu pada dirimu. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, maknanya tunjukkan kepada Allah kebaikan pada dirimu, bersemangatlah dalam beramal soleh selama Ramadan terkhusus. Tunjukkan kepada Allah kamu itu hamba yang taat, cinta dan banyak ibadahnya. Tunjukkan kepada Allah, lakukan segala kebaikan sudah, puasa itu sendiri, sholat, qiraatul Quran, zikir, sedekah, dan yang lain-lainnya sudah banyak kebaikan. Dan lebih menjauh dari maksiat, dosa, segala kemungkaran. Tunjukkan kepada Allah kalau dirimu hamba yang takut dari murka Allah, takut dari larangannya, menjauh. Tunjukkan kepada Allah kebaikan itu ada pada dirimu. Allah banggakan kamu di hadapan para malaikatnya. Fa inna syaqi man hurima fihi rahmatullah azza wa jal. Karena hanya orang celaka, na'udzubillah, yang terharamkan dari rahmat Allah di bulan Ramadan itu. Atau di lafaz hadis Anas, itu di Lailatul Qadar, man haramaha, man hurimaha faqad hurimul khair, faqad hurimal khair kulluh, wala yuhramu khairuha illa mahrum. Yang terharamkan dari kebaikannya, kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terharamkan dari kebaikan semuanya. Na'udzubillah. Karena malam itu ditentukan takdir satu tahun ke depan, kita enggak tahu apa takdirnya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditentukan perkara yang penuh hikmah. Ini takdir Allah. Banyak minta, banyak doa agar ditakdirkan yang baik untuk kita, keluarga kita, anak, istri, orang tua. Dijauhkan dan dilindungi dari segala takdir yang jelek, yang pahit. Makanya seperti Rasul katakan, kalau kamu tidak manfaatkan malam itu, sungguh terharamkan dari seluruh kebaikan, terlewat. Dan hanya orang yang celaka yang seperti itu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita istirahat untuk persiapan zuhur. Insyaallah kita lanjutkan selesai salat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.